Thank you. Sisi alun-alun negara Sempalarja. Desa Kiwan golakan jama. Anu nyayun. Surah mang ambal-ambal. Dina tengah hing kabunga. Ayana oko begalan pati. Semarapi. Padi anu nuju dipamerkan di dinten ka dinten kaya petotna jalma langkung namaran di hiji tempat anu rada laluasa aya gunukan tatamu anu misah teu kaangkeun kana korsi kumaha anu mesumping nyata ti negara astina para santana sareng para kurawa Jantawisna Sri Drasi Dumarsa Parto Marma Wirupaksa Turta Dudaya Citra Ceruk-ceruk Citra Citra Gada Citra Yudah Citra Sema Nih Bangsa iring kupar Tamtama Saraya Anu para sikap pedang tamsi Gada benicar rasa kalawar ini Nyegi Sawak di sesepuhan kumar si komayana Anu dina waktu si ian wujud tenama Kain botol katun para santana Senopati Kerajaan Rata Tiwa Nakling Adipati Karna Tiawanga Samia Ingkang Pada Jajar Pinara Anu Tekantun Diserangan Kuingkang Putra Raden Aswatama Tiwa Neroka Dupi Anu Janten Margi Resiko Mayana Tidamana Katari Katari Palai Garwaan Ka Dewi Drupadi. Sering mata kering sering kang mata kenang nyaring sampai dakati. Kedang peakan. Munda minum kirang waras sumbahan apa? Marwata suta bingah kenaka ngiri-ngiri dadaya kenirakan pada kumamu teka kuon tuming magarat sembarangan. Resiko mayana ti padepokan sokali mah. Anu diriung-riung ku para putra murid. Anu bumela. Kayana nangayakas anu tahingana margi teu damang wales siang tunak kana tuang meunang teu kana kulon. Masad palay garwaan ka Dewi Drupadi ngandika. Ayo kasep. Watir nya mah. Anak-anak ama anu sadaya sami aya para Kurawa, para Santana, Anger Jayarata, Anger Jayawikata, Anger Dipati Karna, oge anak ama Aswatama kasep. Kumaha ieu teh cacan aya giliran urang saha nu ngadaftarkeun anu milu dina waktuna sugan we poe ieu kasamat ku pangatur leumih kana ngian saha cenah tangi waktu ieu teu pinulam kaula anu ngadaftarkeun mah Anger teu pineu Anger Jarata terus Anger Adipati ulah paman kaula nu maha guru. Ceng atuh saha anak ama anu bakal bela dina wangkit ayeuna. Cemongkeun kanyaah ayeuna waktuna araranyeun meunang hese cape. Susah payah tepi ka korot teh dibelaan ti jegur subuh tepi ka jeger magrib teh ngadidik. Araranyeun can waraing kah cina kursi teh kasep. Tepi ka ayeuna araranyeun geus menjelma geus kasebut ahli dina ngamainkeun gada dina mentangkeun panah dina ngalempagkeun tumak dina ngagunakeun ngajurulat ngajurata jurate tameng sarupa itu ieu meujeuhna bara ka kolot hayang aya nu mangnyangukeun araranyeun pirakuna teh era araranyeun di mana mangsa ngalongo ka sokalima di sodoran cai ku kolot panuangeunah karasana ayeuh. Hayang boga gantina indung Aswatama anu tamelar tepi kaki wari teu lolol ti karang kawedadaren. Mudah-mudahan wae dikersakeun putra Aswatama bakal ngiring patanang nyingkikeun dengan baju kain sakatuhu ancur dina gelanggang semara wajar gapaktikeun diri ka rawa guru ku anjeun. Cocok. Kitu aye bela ka kolot kasep nuhun. Coba teuing itu kate mong Drupadi ti kajauhan aluwai ali weh jigana sidikeun ka mangajak seuri aya. Dengan itu sabutanana digupai-gupai. Digupai-gupai saputanganana ieu aa nyai. Watir. Muga-muga tenangkeun bae kaula ge da sanes. Popongkol mios ti awang ka dieu. Gumantung kana palidna cai tapi kaula teh ngabogaan itikad maksad bakti ka ramah guru ku anjeun ancur kalau digelangan saya marah tegalangan sokomo lamun sekawidian ngagunakeun panah mah aduh da tiri ge disabet mah tengah gelenceng sirahna tuh. Tas mangkeur ngora dina ngagunakeun panah ya jiga na manuk piit ngajajar genep ae mah da mun dipentang ku mang da hiber kabeh teh geus sugan teu bonang. Ceng atuh saha ieu teh anu bakal kagiliran? Nya urang ngantos panggupai ti panitia we. Ieu teh moal jauh teh urang ngadengekeun suara panitia ti. Moal. Moal mah pangalawan. Da ceuri mang mah kieu mah peg ieu. Sekap atrana tangaturun ke bakal ngagentra. Nuhumutkeun katerangan mah ieu teh aya salah sayos anu bocor. Jiga nama ti rombongan astina anu bakal majeng dinten ieu. Kitu teu pinuh. Ceng Aswatama kasep aya. Dina tengah-tengah resiko mayana nganti-nganti panggupai. Tanggu-tanggu. Sonten pangatur. Nyata Raden Triasta gimana? Ngandika. Masyarakat. Masyarakat. Anu sami nonton. Hingga. Rupina parantos kau ninga. Anu me. Rubuh. Di gelanggang Semara. Raden Patih Darwesi. Rayina Tarumuka anu dina wangkit tadi parantos ngabengkang. Waduh. Beda mau teh sarua jeung lanceukna atuh. Bae teh kitu. Aina hasil undian anu katilu dina dinten kahiji. Dihaturkeun ka rombongan tatamu anu tiasina. Ti Sinurja. Di atas Senopati Kerajarata. Iya, Kerajarata Bajur. Kerajarata nya. Waduh. Nya aya cocok jagenengan anger pangpayuna da ceuk itungan mang oge anger atuh anger ceuk mang oge. Da bakang anu bisa ngarubuhkeun sigana manah teh atuh dadeg-dadeg. Bang-bang. Rada pasagi beungeutna. Mohon. Atuh kumis hideung leus. Tambaraan, dah ada lintang cianger atu, sorang narak dengan gereneng, dah saya ada lintang cianger omongannya mana, ceng temongkan kabelaka kalau TK shifting tepikat, rubuh si gana mana cokot, pindungan mana aja, itu tobat ngajak seri tadi aswata maera, mangga aja, belangih deh sama, nyeh doi, itu bang, boleh nyuhnya na, jenengan salira, anu kabagian ini atau saya diharap kawal, iya. Hiji milik. Kasepuhan Maha Guru. Iya, kasep. Nyuhunkeun restu. Berarti doakeun. Moga-moga. Moga-moga. Komo keur kapentingan kolot ieu amat teh istri. Moal untak tina babacaan jiga na kajampe-jampe ngurak ku amari baca. Ya. Sok. Ngan kade dina 7 lengkah mepet bayu ulah ngamekan. Sama tina batin ngaran ama. 7 kali entong panjang-panjang. Nyamatna. Mata. Dor. Kuat barengnya dorongnya matanya. Atau komai. Segitu dia cukup. Rayi aswatama. Tupin udah memuga-muga restu. Kang Rayi. Tipanya jumut. Ait. Kakang. Nyungkan restu. Muga-muga kaulah nun. Dagang dari naon enak? Nah, ayo malimun. Oh, limunade. Limunnya doi, Grand Cepot. Aduh, Grand Cepot. Sukan satu dagang Grand Cepot. Ya. Semuntung selebor ngomong teh ya. Jadi, rucuh tak bengit teku aja. Duh, rumah. Asli dagang naon enak? Kuring mah mau jauh ti, ya weh. Dagangan matuh kuring mah. Butuh make modal itu ya. Mir. Berebarannya biru huntuk lah. Apa lagi? Nyemir kene. Kadengnya gini. Paingan tangang tidugaan urang astina bakal datang. Nah, murna ikana pingenahan mah. Kalau asa boga rasa. Jauh tina ancaman, jauh ti. Nuri panang cacing cau murna nu bakal. Manganeh ngaranana nyebutna ka panawa teh. Duh. Ayeuna geus ancur dibari segala-gala tuh. Dorna hayang boga pamajikan ka. Tenai pak pisan maneh. Oh pisan karumasaan hirup sakitu geus sarempo teh. Diwana keling nu bakal bebela jang ayeuna. Kitu. Ah da mah teu baye teh kabeh oge lah. Pangapunten. Mali. Nyangakeun haturan sasumpingna saira anu kasebat Senopati karena Jarata ti warakling tupi nu gawe dupi saira ngiring saya mara kanggo pribadi baka bakti kanu jadi guru kamaharsi komayana tegalara kalua tega tegapati kalua tega parantos uningna kana peraturan saya mara memang apal bilih lali deui dina trokna saya mara tidak direskeun ngagunakeun naon ngagunakeun latran hayaning senjata hayaning tumak deui kolewang deui kangkang Dei, panah. Dei, Kris. Dei, kagede-gede ka Kris jarum sapotong teu dibenerkeun di bawah. Alus. Sagawan sakitu naon anu kerah digunakeun? Katimulan. Deui. Kagagahan. Deui. Kasaktian. Deui. Kamandagunaan. Deui. Ka manyuran. Nyira digunakeun ilmu. Sae. Naon anu dilarangku pangaturina watosna? Teu meunang nyilok panon. Deui. Nyekek. Deui. Nyok angen. Deui. Kamadug larangan. Melanggar peraturan panitia. Panitia hapudut. Sae. Sae. Beran teuing Malaysia sokanya. Parantos tegara tegara sih. Parantos. Mangga. Paman Pati. Bening. Paman Arya. Nun. Diaturan nengih ka gelanggang. Parantos sumping. Sahih. Bawa tiwana keuing. Salik jarata. Iman. Baka patanang milu. Bakti kamu jadi guru. Wenu bakal jadi garwana. Maharsi lintang ti nyidupari. Wenu bakal jadi sarogena nyidupari lintang ti maharsi ti sokalima. Hai, hai. Mangga. Sahabat nu kenging. Mung ieu saya marateh dileraskeun kanggo tingkat Arya, tingkat Raja Sareng Satria. Tegala, memang kaula tega. Pati, memang kaula tega. Lain gara bedah tak. Hayang maju. Pati kerja kata, dipun kepret dening kena mana? Enggak nggak gok sapisan. Ya tak. Porsche. Bro. Rohan batur. Heo. Hei. Yo. Kamu penatein, pirak kadar di toel banget, puni nggak gok. Ayo. Lagi nggak. Nyarakeun pisan pira kadar ditoel beungeut meuni ngagoa. Saga pruk pisan eta meuni teu beda ti ayam lisung nya kitu. Jang atuh saha anu bakal bela itu kumaha meuni teunteungan kieu. Putra adukeun putra kenyang. Diaturkeun ka rombongan Astina anu kadua. Dah. Raden Putra Aswatama Satya Kunarautan. Ya. Ya, sota maju, jago, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, maju, itu di kumaha kang? Di kitu si monyong. Ye. Kaula Aswatama baka bebelat teuning mahuru tegara. Emang kaula teka? Pati, emang kaula teka pati. Di basakakeun sela pertulak ka sana. La, sela tutukanan. Pertulak bobot. Kan sana mas. Anja demu bobot serbo kati. Horas di hadiah mung klip lukang samar. Lan bakal nguji teuning karat mirakeun. Ada mau jauh tik itu, tuh itu oi Gusti Bima sampai anak muni ajar ajaran oi. Ah, gitu terang terang ni ya. Puas merenam pokaian juga situ. Yang, kan? Pakaulan oi. Naon pakaulan naon? Boleh ngajak jumping ay orang Cina keok. Mohon. Eh, iseng aja yang iseng. Do, yang hiburan. Yang hiburan. Ayo menjadi lagu, ayo menjadi lagu. Lagu naon? Lagu nungguan akan cilik. Nya naon nungguan akan tu bajakan. Nungguan yang lagu bahula. Lagu bahula. Anu bisa digelan yang jaipong itu. Oh, prostomo nungguan bisa digelan mak itu. Hah? Prostomo? Mana aja si prostomo itu. Nya naon aku. Wah, prostomo itu mah jaman naon. Nya atu jaipongan, jaipongan lagu naon, lagu naon. Pokoknya mah yang ku jaman-jaman tinggi itu. Pokoknya mah yang seminang tingkat yang enak. Nya benar, bosan ya. Hah? Bosan? Cing menjadi lagu ini. Naon? Lagu Kang Sreng ada Kang Sreng? Kang Sreng? Gorengan Kang Sreng? Daya. Gorengan Kang Sreng? Nya, ayo. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Sok. Sok ah. Sok ah. Nyam ah. Bos ah. Bos ah. Mujiz Kang Sreng. Pekaringan jengak makanya tuh. Diren heula.